إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan kita di atas Islam, di atas iman, yang menakdirkan kita bisa mentauhidkannya, bisa beribadah kepadanya, dan bisa membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Ketaatan dan amal-amal soleh yang kita lakukan, semua itu adalah pertolongan dari Allah, bukan semata-mata karena kebaikan kita, kesolehan kita, tetapi Allah yang menakdirkan. Kita mohon kepada Allah agar terus mencurahkan nikmatnya, fadilahnya, taufiknya kepada kita, agar kita mampu bersyukur kepadanya, berzikir kepadanya, dan beribadah kepadanya ikhlas mata-mata mencari ridhonya sampai kita mati. Ikhwatillah, kita akan lanjutkan satu dua ayat di dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan. Dalam kitab tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Setelah kita pelajari cara membacanya, maka kita fahami makna ayat ke-6 dan ke-7 dan apa tafsirnya. Setelah itu kita berupaya untuk mengamalkan perintah Allah yang terdapat di dalamnya dan berjuang sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama saja atas mereka apakah engkau memperingatkan mereka atau engkau tidak memperingatkan mereka, sama saja. لا يؤمنون, mereka tetap tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'in, dan Allah telah mengunci mati pendengaran-pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan-penglihatan mereka ghisyawah, ada penutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Waliyadu billah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala, yakhbiru ta'ala, Allah mengkhabarkan, annal ladzina kafaru, bahwasanya orang-orang kafir, ai artinya ittasifu bil kufri, mereka-mereka yang tersifati dengan kekafiran, wansubighu bihi, yang mereka tenggelam dalam kekufuran, wasara wasfan lahum laziman, sehingga jadilah kekafiran itu sifat yang pasti bagi mereka. wa yardi'uhum anhu radi' wa'wa. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan mereka, dan tidak ada satu nasihat pun yang berguna bagi mereka. Kamu mau nasihati, kamu upayakan, kamu terangkan, percuma, tidak bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka tidak bermanfaat. Kami ulangi, tidak ada seorang pun yang mampu merubah keadaan mereka, dan tidak ada seorang pun, dan tidak ada satu nasihat pun yang bermanfaat bagi mereka. Kenapa yang demikian itu? Sehingga bisa, apa sebabnya sehingga bisa terjadi yang demikian itu, sehingga mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat tidak berguna bagi mereka, dan mereka tetap di atas kekafiran. Innahum mustamirruna ala kufrihim, ya sesungguhnya mereka terus menerus berada di atas kekufuran mereka. Fasawa'un alaihim, sama saja apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka, a'adzartahum, kamu nasihati mereka, kamu tegur mereka, am lam tu'adzirhum, atau kamu tidak menasihati mereka, tidak menegur mereka, tidak menasihati mereka. La yu'minun, tetap saja mereka tidak beriman. Wa haqiqatul kufri, dan hakikat kekufuran adalah wal juhud lima ja'a bihir rasul. Kekufuran itu adalah menentang apa yang dibawa oleh rasul, menentang, menolak apa yang dibawa oleh rasul, menolak Al-Qur'an dan menolak sunnah. Atau juhdu ba'du, dia menentang cuma sebagian saja. Ini kufur namanya. Menolak Al-Qur'an sebagian, menolak hadis sebagian, ini kufur namanya. Menolak sebagian saja kufur, apalagi menolak seluruhnya, menolak Al-Qur'an seluruhnya, menolak sunnah seluruhnya, jelas kekufuran. Fa haula'il kuffar, maka mereka-mereka yang kafir, la tufiduhum ad-da'wah, tidak berfaedah bagi mereka dakwah, seruan-seruan, nasihat-nasihat bagi mereka tidak bermanfaat. Illa iqamatul hujjah alaihim, melainkan tegaknya hujjah atas mereka, sehingga mereka tidak punya alasan lagi ketika diazab oleh Allah, ketika disiksa oleh Allah, ketika Allah turunkan malapetaka kepada mereka, mereka tidak punya alasan. Apakah tidak ada seorang yang memberikan peringatan kepada kalian? Qalu bala, benar wahai Rabbku, sudah ada yang memberikan peringatan kepada kami, tetapi kami dustakan. Nah, maka adanya dakwah adalah di antara salah satu fungsinya, yaitu tegaknya hujjah. Sehingga mereka tidak punya alasan di sisi Allah kenapa tidak berada di atas al-haq, kenapa tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, kenapa tidak meninggalkan larangan Allah. Mereka tidak punya hujjah karena sudah ada yang sering mengajak mereka, menasihati mereka. Wa kan fi hadza qat'an li tam'i Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seakan-akan dalam ayat ini memutus harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imanihim, di dalam berupaya mengajak mereka untuk beriman. Karena Rasulullah adalah orang yang sangat sayang dengan manusia, ingin supaya mereka semua beriman, ingin supaya mereka semuanya masuk Islam, ingin semuanya terbebas dari neraka jahanam, ingin supaya mereka semuanya masuk surga. Ini harapan Rasulullah, sehingga Rasulullah berdakwah, menyeru mereka pagi, siang, sore, malam. Rasulullah lakukan agar mereka selamat. Namun takdir Allah telah tidak bisa berubah. Orang kafir tetaplah orang kafir. Sekalipun dinasihati, tidak akan mempan. Hidayah yang terdapat dalam Al-Quran, cahaya petunjuk yang terdapat dalam hadis, tidak bisa masuk ke dalam hati mereka, tidak bisa masuk dari mata-mata mereka, tidak bisa masuk melalui pendengaran mereka, enggak bisa masuk. Kenapa? Karena sudah dikunci oleh Allah. Telinga mereka sudah dikunci, maka cahaya Al-Quran, hidayah, petunjuk, taufik mau masuk, tertutup telinga mereka, tertutup mata mereka, tertutup hati mereka, sehingga cahaya enggak bisa masuk, hidayah tidak bisa masuk. Loh, kenapa Allah kunci mati hati mereka? Kasihan mereka. Kenapa ditakdirkan mereka kufur? Allah tidak pernah berbuat zalim. Yang demikian itu sebagai balasan dari dosa-dosa yang selama ini mereka kerjakan. Karena maksiat, penentangan-penentangan mereka terhadap Al-Rasul, terhadap Al-Quran dan Sunnah, menyebabkan hati mereka terkunci, menyebabkan telinga mereka tertutup, menyebabkan mata mereka terselubungi, sehingga hidayah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak bisa masuk. Waliyadzubillah. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan ayat ini memutus harapan Rasulullah untuk mengajak mereka beriman. Seakan-akan, padahal sebenarnya ayat ini juga penghibur Rasul, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annaka la ta'sa 'alaihim wa la tazhab nafsak 'alaihim hasarat. Dan engkau wahai Muhammad, jangan sedih terhadap mereka dengan sedih, dan dengan keadaan mereka yang tertutup hati-hati mereka, mata mereka yang tertutup hati mereka, telinga mereka yang terselubungi, mata-mata mereka. Jangan sampai keadaan mereka membuat kamu lupa atas dirimu wahai Muhammad. Summa zakaru mawani almani ahlahum minal iman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penghalang-penghalang yang menghalangi mereka beriman. Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci mati hati-hati mereka dan pendengaran-pendengaran mereka. Kata-kata khatam itu lebih tinggi daripada ron, lebih parah daripada ron. Di atas khatam ada kufl, lebih parah lagi. Kalau ron, titik-titik hitam pada hati mereka, karena banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan, sangat banyak titik-titik hitam terdapat dalam hati mereka. Berbuat dosa lagi, ada titik hitam lagi. Berbuat maksiat lagi, ada titik hitam lagi. Ketika mereka menolak kebenaran, maka terdapat khatam, terkunci hati mereka. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, dikunci lagi, tertutup lagi hatinya, tertutup telinganya. Menentang Al-Quran dan Sunnah, menolak Al-Haq, tertutup hati dan telinga-telinga mereka. Ayatnya tabu alaiha bitabi la yadkhul al-iman. Hati mereka terkunci, pendengaran mereka tertutup sehingga tidak bisa dimasuki keimanan. Ilmu itu enggak bisa masuk. Ilmu yang disampaikan ketika di majelis ilmu enggak bisa masuk ke telinga mereka. Walaupun dengar ada suara berbunyi, ada yang menyampaikan pengajian, menyampaikan membacakan Al-Quran dan Sunnah, tapi anu enggak masuk. Enggak masuk ke hati mereka. Kenapa? Terkunci. Telinga mereka terkunci. Sehingga mereka cuek. Disampaikan qaul Allah, disampaikan qaul Rasulullah, disampaikan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak peduli. Jalan, bekerja, lewat, seakan-akan enggak ada suara apapun yang masuk ke dalam hati mereka. Hidayah tidak bisa masuk, keimanan enggak bisa masuk, karena hati mereka sudah terkunci. Waliyahzubillah, susah mengerikan. Wala yanfidhu fiha, sehingga hati itu tidak bisa mencapai keimanan. Karena ilmu enggak bisa masuk, maka hati itu tidak bisa mencapai keimanan. Untuk meraih keimanan enggak bisa. Tidak bisa masuk keimanan itu ke dalam hatinya. Fala ya'umu ma yanfa'uhum, maka tidak berguna, tidak bisa menolong mereka apa-apa yang sebenarnya bermanfaat bagi mereka. Ilmu itu sangat bermanfaat. Ilmu Al-Quran itu sangat bermanfaat bagi mereka, tetapi tidak bisa menolong mereka karena tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Wa yasma'una ma yufiduhum, dan mereka tidak mendengarkan perkara-perkara yang berfaedah untuk mereka. Banyak sekali faedah dan manfaat ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak bisa menolong mereka karena ilmu itu tidak bisa masuk. La haula wala quwata illa billah. Ada saja cara Allah untuk menyebabkan mereka tidak mendengarkan ilmu. Ada saja cara Allah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan perkara yang bermanfaat. Tidak bisa hadir di majlis ilmu. Tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Banyak cara sebagai balasan dari Allah terhadap penentangan mereka selama ini. Sebagai balasan karena mereka banyak berbuat dosa dan maksiat, sehingga mereka jauh dari majlis ilmu. Sehingga mereka tidak suka dengan majlis ilmu. Panas rasanya telinga ini. Enggak suka hati ini mendengarkan kajian-kajian. Sehingga ilmu itu, iman itu enggak bisa masuk. Karena mereka menjauh, karena mereka lari. Karena mereka menutup telinga mereka dengan dosa-dosa dan kemaksiatan mereka dan penentangan mereka. Ini khotam. Khotam itu hanya penutup untuk hati dan telinga. Adapun mata, penutupnya bukan khotam, tapi ghisyawah. Maka bacaannya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sampai di situ. Wala absarihim, dan atas penglihatan-penglihatan mereka ghisyawah, juga ada penutup, tapi jenisnya beda. Nah, ghisyawah, penutup itu banyak. Penutup hati dan penutup telinga namanya khotam. Penutup mata namanya ghisyawah. Dan pada mata-mata mereka juga ada penghalang yang menyelubungi, yang menutupi. Aghisha'un wa ghita'un wa akinnatun tamna'uha 'anil nadri alladhi yanfa'uhum. Pada mata-mata mereka ada penutup, ada yang menyelubungi, ada yang menghalangi sehingga mata mereka tidak bisa melihat perkara-perkara yang bermanfaat. Sebenarnya kalau mata itu normal, dia bisa melihat majelis ilmu itu luar biasa manfaatnya, bermanfaat bagi dirinya, bagi kehidupannya di dunia, dan juga bermanfaat untuk kehidupannya di akhirat. Tetapi orang yang menentang al-haq, orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, mata mereka enggak bisa memandang. Di matanya itu ada penutup. Sehingga dia enggak bisa lihat. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri mereka. Wa hadhihi turuqul ilm. Inilah jalan ilmu. Wal khair, jalan-jalan kebaikan. Qad sabat alaihim, jalan-jalan ilmu, jalan-jalan kebaikan tertutup bagi mereka. Sibuk dengan dunia, sibuk dan pekerjaan, enggak sempat nutut ilmu. Jalan kebaikan juga tertutup. Diajak ta'awun, diajak untuk membantu orang fuqara wal masakin, dia enggak selera. Dia mikir, carinya susah-susah kok dikasihkan dana orang lain. Enak beli kebun sawit, enak beli kebun karet, enak untuk modal dan yang lainnya. Sehingga kebaikan-kebaikan tertutup bagi mereka, sehingga mereka tidak melakukan berbagai macam kebaikan. Kena mata mereka tertutup. Waliyadzubillah. Ikhwatubillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Maka tidak ada harapan bagi mereka. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Wa innama man'u dzalik, sesungguhnya hanyalah yang menghalangi mereka dari yang demikian itu, wasadat anhum abwabul iman, dan tertutupnya dari mereka pintu-pintu keimanan, bisababi kufrihim wa juhudihim wa ma'anatihim mu'anilatihim, sebabnya karena kekufuran mereka, penentangan mereka. Ba'da ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Hati-hati, ketika ada kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ketika seseorang menolaknya, maka akan tertutup pintu hatinya, tertutup telinganya, dan pada matanya mulai ada yang menyelubungi sehingga tidak bisa melihat al-haq. Kalau ada kebenaran, terimalah, jangan ditolak. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu apa saja yang datang dari Tuhanmu. Ketika seorang menegurmu, menasehatimu untuk tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah, nasihat-nasihatnya cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, terimalah. Walaupun kamu belum sanggup untuk mengamalkannya, terimalah. Jangan ditentang, jangan kamu bantah, jangan kamu tolak. Karena penentangan, penolakan menyebabkan tertutupnya hati, akhirnya enggak mau dengar lagi. Namanya kamu menolak ucapannya, nasihatnya, kamu blokir dia, sehingga kamu enggak bisa mendengarkan nasihatnya lagi. Tertutup sudah kebaikan-kebaikan. Disampaikan al-haq dan sunnah, lari, menjauh. Nah, sehingga menolak kebenaran. Padahal sudah jelas bagi mereka yang hak. Berbeda kalau perkaranya belum jelas. Ini jelas Al-Quran dan Sunnah sangat jelas, maka jangan ditolak. Ala, sebagaimana firman Allah Taala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balik hati-hati mereka, kami balik penglihatan-penglihatan mereka, sebagaimana orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana mereka tidak beriman pada awal pertama dulu. Hati-hati, walaupun sudah dapat hidayah, walaupun sudah taklim, walaupun sudah mengamalkan ilmu, nah, teruslah istiqomah di atasnya. Setiap ada kebenaran diterima, setiap disampaikan Al-Quran dan Sunnah diterima, dicerna, difahami, diamalkan. Perintah Allah dan Rasulnya tinggalkan, larangan Allah dan Rasulnya tinggalkan, perintah Allah dan perintah Rasulnya amalkan. Terus menerus sampai mati. Kalau berani menolak, maka hati akan tertutup. Mulai tertutup sedikit, sedikit, sedikit, lama-lama tertutup, akhirnya terbalik. Seperti panci atau periuk. Nah, ada titik hitam, titik hitam, titik hitam, lama-lama hitam, kemudian terbalik. Kalau sudah terbalik, cahaya-cahaya, faedah-faedah, manfaat-manfaat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak bisa ditampung, tidak bisa masuk ke dalam periuk tersebut, dalam kuali tersebut, kalau panci itu sudah terbalik. Tetaplah terbuka sehingga gampang menerima Al-Quran dan Sunnah. Buka pintu hati, mau lapang dada untuk menerima. Panas-panas sedikit terima sajalah. Nah, jangan panas telingamu mendengarkan nasihat. Biarlah hidayah itu masuk. Kena hidayah, yang namanya cahaya itu ada rasa panasnya, tapi enggak bakar kok. Tapi tidak akan menggosongkan telinga dan hatimu. Panasnya itu memang sudah sunnatullah. Hidayah itu mengandung dia al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu mengandung dia sedikit rasa panas. Memang akan sedikit panas terasa di hati ketika dinasihati, ditegur, diingatkan, tapi jangan marah, biarlah, tahan saja. Karena dengan panas itu, maka hatimu dapat makan, hatimu dapat petunjuk, hatimu akan tenang, karena bersih, nah, karena dapat ilmu, dapat petunjuk. Jangan kamu lari dari nasihat, jangan marah, jangan kemudian berpaling, jangan kamu menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, menjauh dari majlis ilmu yang di dalamnya terdapat cahaya Al-Quran dan Sunnah. Jangan. Setelah menjauh merasa kamu terbimbing, la haula wala quwata illa billah, hadir di majlis ilmu sampai mati, karena kita sangat butuh dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwat billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Orang-orang kafir, Allah tutup, Allah kunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka, dan pada mata mereka terdapat nam yang menyelubungi, yang menyelimuti, sehingga tidak bisa melihat perkara-perkara yang bermanfaat. Sehingga perkara-perkara yang bermanfaat ditinggalkan, ditinggali, dijauhi. La haula wala quwata illa billah. Wa hadhihi turuqul ilmi. Inilah, ini adalah jalan ilmu. Wal khair, ini adalah jalan kebaikan. Qad sadat alaihim, sudah tertutup bagi mereka. Maka orang seperti ini tidak ada harapan lagi bagi mereka, dan tidak ada kebaikan yang diharapkan dari sisi mereka. Wa innama mana'u dzalik, karena sungguhnya mereka terhalangi dari yang demikian itu, dan tertutup bagi mereka pintu-pintu iman disebabkan kekufuran mereka, disebabkan penentangan mereka setelah jelas bagi mereka petunjuk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum, dan kami balik hati-hati mereka, wa absarahum, dan kami balik penglihatan-penglihatan mereka, sehingga yang benar nampak jelek, nampak batil, yang batil nampak benar. Ini akibatnya. Ketika seorang menolak al-haq, cara pandangannya terbalik, cara menilainya terbalik. Kenapa matanya sudah tertutup? Kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana dulu mereka tidak beriman. Wa hadza 'iqabun 'ajil, dan ini adalah azab yang disegerakan. Ternyata ketika seseorang itu menjauh dari majlis ilmu, menolak al-haq, menolak kebenaran, termasuk azab yang disegerakan yang dia rasakan di dunia. Maka jangan lari dari majlis ilmu, teruslah bersabar untuk menghadiri majlis ilmu. Ketika seseorang itu menjauh dari majlis ilmu, itu azab bagi mereka, azab dari Allah yang disegerakan di dunia ini. Karena ketika mereka jauh dari majlis ilmu, akan tertutup hati mereka, telinga mereka, telinga mereka, dan juga kemudian mata mereka, sehingga buta dan al-haq tidak nampak lagi. Akhirnya mulai taklid buta, bukan lagi dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan ucapan manusia. Ini bahaya ketika seseorang itu lari dari majlis ilmu, dari naam jalan kebaikan, jalan ilmu, dijauhi, maka wal'iyadzubillah dia akan diazab. Naam, azab yang disegerakan. Summa dzakara al-iqab al-ajil, kemudian Allah menyebutkan azab yang ditunda. Azab yang disegerakan, dia jauh dari majlis ilmu, sehingga kena jauh, enggak dapat bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga ucapannya, perbuatannya, keyakinannya menyisi Al-Quran dan Sunnah, sehingga bermaksiat pada Allah, sehingga terkunci hatinya, telinganya, dan pada matanya ada penutup. Ditambah lagi ada azab yang ditunda di azab kubur dan pada yaumil qiyamah. Allah berfirman, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka terdapat dan bagi mereka azab yang besar. Waliyadz billah, mengerikan kalau berani menolak al-haq, mengerikan kalau berani menolak sunnah. Menolak Al-Quran dan Sunnah akan menyebabkan diazab di dunia dan juga di akhirat. Kalau jauh dari majlis ilmu itu adalah azab, berarti ketika kalian mendekat hadir di majlis ilmu, itu nikmat yang disegerakan dari Allah. Maka bersyukurlah, bisa hadir di majlis ilmu itu nikmat yang Allah segerakan. Tenang hati ini mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, hadir di majlis ilmu di salah satu dari rumah Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi buyuti min buyutillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah taala, yang satu mengajarkan yang lainnya kalamullah, ayat-ayat Allah, melainkan akan turun rahmat kepada mereka, mereka diliputi rahmat Allah, sehingga hati-hati mereka tenang. Allah bangga-banggakan orang yang hadir di majlis ilmu di hadapan para malaikatnya, di bawah arsy-Nya. Tapi kenapa kamu lari? Fa'alna tanhabun, kemana kamu pergi sehingga menjauh dan merasa kamu berada di atas kebenaran, padahal kamu menjauh dari al-haq, menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, tapi kamu merasa di atas kebenaran. Lihatlah ahlul bid'ah dari masa ke masa, di dunia diazab oleh Allah, dijauh dari majlis ilmu. Ketika diajak taubat enggak mau, dipotong tangannya tetap enggak mau taubat, dipotong kakinya tetap tidak mau taubat, dipotong lidahnya menangis dia tetap enggak mau taubat, merasa tetap di atas kebenaran. Ini bahayanya kebid'ahan, sehingga diazab di dunia dan juga diazab di alam kubur, berikutnya diazab juga di hari kiamat. Waliyazubillah. Jangan menolak Al-Quran dan Sunnah, jangan menolak nasihat, jangan menentang. Terimalah, pilih semampu kalian, semampu kita masing-masing. Yang jelas jangan menentang, jangan menolak. Summa zakarul iqab al-ajil, kemudian Allah menyebutkan azab yang ditunda, yaitu azabun azim, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Wa huwa azabun nar, yaitu siksa api neraka. Wa sakhtal jabbar al-mustamirru ad-da'im, ditambah lagi kemurkaan Allah yang terus menerus kepada mereka. Allah murka kepada orang-orang yang menolak al-haq, yang menentang al-haq, menolak Al-Quran dan Sunnah, menentang Al-Quran dan Sunnah. Allah murka kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Wajar kemudian dia enggak suka dengan majlis ilmu, wajar kemudian tertutup hati mereka, telinga mereka dan mata mereka ada penutupnya, karena Allah murka dan marah kepadanya. Waliyazubillah. Ya khutbah, bikin Allah ridho. Sampai-sampai Allah mengutus ada malaikat khusus yang mencari majlis ilmu. Ada malaikat yang memang mereka mencari di mana ada majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasul. Karena Allah ridho, Allah senang dengan orang-orang yang pelajari Al-Quran dan Sunnah di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kalian tinggalkan majlis ilmu yang sampai Allah saja bangga. Saking bangganya disebut-sebut di hadapan para malaikatnya di bawah arsy-Nya. Tidakkah kalian ingin membuat Allah ridho? Bukankah kalian mencari ridho Allah? Atau kalian ingin membuat Allah murka? Membuat Allah murka gampang. Kalian tinggalkan majlis ilmu, Allah akan murka. Allah tutup hati kalian, Allah tutup pendengaran kalian, dan Allah azab di dunia sebagai azab di dunia, dan ditambah lagi Allah telah janjikan bagi mereka azab di akhirat. Waliyadzubillah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman fi wasil munafiqin, tentang sifat orang-orang munafik. Alladzina zahirul islam, yang mana orang-orang munafik mereka menampakkan keislaman, islamnya ditampakkan, tetapi batin mereka kufur. Pada ayat yang berikutnya, setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir yang menentang kebenaran Al-Quran dan Sunnah, menjauh dari majlis ilmu. Setelah itu Allah akan menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang kita akan kaji pada kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala, sehingga kita bisa terbebas dari berbagai macam sifat-sifat kekufuran dan juga sifat-sifat kemunafikan, dan sehingga kita memiliki sifat-sifat orang yang beriman, beriman dan perkara yang gaib, bersedekah, bayar zakat, berinfak, sholat lima waktu, nah, dan beriman dengan adanya yaumul qiyamah dan yang lainnya. Dan semoga kita jauhi sifat-sifat orang-orang kafir yang suka menolak kebenaran, menjauh dari majlis ilmu, tidak taat Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita harus menjauh juga, menjauhi sifat-sifat orang munafik yang insya Allah kita akan kaji pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan izin Allah pada kesempatan yang akan datang. Naktafi biadil qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadbalu rahimahullah.